Saya ya. Amin. Oke, siap. Saya Rasid. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mulai dulu ya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Angkat tangannya. Yang cinta sama Nabi Muhammad, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi gini kali. Turunkan lagi tangannya. Ingat, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, syafaatnya akan dinanti-nantikan oleh para umatnya. Yang salam ala Nabi Muhammad. Sebelumnya saya kasih pantun dulu. Mau dengar enggak? Mau tangkap ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Daripada ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha wa anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق البلاغ الرسول الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسرن تجاوب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang terhormat siapa aja nih? Ustaz Syahrul Ramadan. Kalau di Al-Quran sebutkan Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan Bapak siapa yang lagi? Semuanya lah. Yang terkhusus Allah, Allahu hafiz, wa hafiz Allah ta'ala Bapak Juanda Usman. Semoga Allah selalu melindungi beliau dan keluarga. Dan Ustaz telunjuk petir langsung, telunjuknya langsung petir. Dan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa Syekh Rasid sebutkan satu persatu. Ini kayaknya mata Syekh Rasid sudah merah, pengen tidur aja kerjanya. Cuman karena ceramah, karena ingin menyampaikan ilmu, harus semangat. Alhamdulillah, bersyukur Syekh Rasid bisa memberikan ilmu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuma kali ini Syekh Rasid ada penyakit, batuk aja yang susah. Karena batuk gara-gara minum es, makanya batuk-batuk terus ini. Sehingga ceramah pun tak konsen jadinya. Tapi sebelumnya Syekh Rasid minum dulu, breaking dulu bentar. Alhamdulillah, tiba-tiba orang-orang mendadak undang Syekh Rasid ke sini tanpa ada persiapan sekalipun. Ini yang Syekh Rasid pakai sorban-sorban Pak Juanda Usman. Yang ini juga minjem. Kami enggak ada persiapan. Takutnya ada undang, tiba-tiba langsung ada mendadak yang undang. Syekh Rasid ingin mencontohkan sifat Rasulullah. Maliku anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Betul apa betul? Betul. Nah harus betul. Kalau enggak betul nanti riwayatnya mana? Salah nanti. Tema kali ini Syekh Rashid adalah merajut ukhuwah Islamiyah dengan tahun baru satu Muharram. Panjang atau enggak? Panjang. Kalau itu temanya merajut ukhuwah, menumpulkan akhlakul karamah, itu paling panjang, sambil dua baris saja itu panjang. Kadang kemarin di Syiah, Syekh Rashid kemarin di Syiah di MIA Sidikiyah temanya tiga baris. Lebih panjang tiga baris daripada ini masih mendingan. Cuma yang bawahnya tertutup sama orang hatro di sana. Kenapa Syekh Rashid membikinkan tema ini? Karena malam ini 4 poin saja. Karena Syekh Rashid harus tidur hari ini. Ya nanti dulu 4 poin dulu disampaikan baru nanti. Yang pertama, Syekh Rashid mengucapkan selamat tahun baru Islam 1438 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kemarin kita di tahun 1437 Hijriah, sekarang kita berpindah 1438 Hijriah. Betul apa betul? Nah, yang pertama mengenang atau mengingat peristiwa heroik hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, dulu namanya Yathrib. Rasul jadi membaca peluang di sana, Yathrib kota pusat perdagangan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang Syria, orang Irak mau berdagang ke Makkah, kumpul dulu di Madinah. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di sana terbagi dua kelompok. Apa itu bapak ibu? Muhajirin dan ansar. Ansar yang menolong muhajirin dari Makkah, kalau ansar itu dari Madinah. Muhajirin itu asal katanya hijrah, mereka pindah ke Madinah. Akhirnya ada di sana ada kelompok Ansar, mereka menolong. Tadi kata Ustaz Anwar Munawar, Rasulullah bukan bangun ruko, bukan bangun rumah, tapi apa yang pertama dibangun? Masjid. Masjid apa namanya? Ayo coba. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu tidak sama dengan sekarang. Dulu kecil sini. Karena lapangan itu cuma ditutup oleh tanah, itulah namanya Masjid Nabawi. Itu Rasul yang bangun, bukan ruko, bukan rumah. Rumah ya enggak ada di sana. Udah dibangun sama orang sana, tapi masjidlah yang dibangun. Oleh karena itu, dengan mengenang peristiwa heroik hijrahnya Rasul, semoga kita juga hijrah yang lebih baik, ya. Hijrah dari amal yang buruk ke amal yang baik, ya. Amin insyaallah. Yang kedua, maksudnya makna atau arti tahun Hijriah itu. Apa maknanya itu, Syekh? Gini maknanya. Kalau tahun baru Muharram ini, kita harus bangga. Bangganya seperti apa? Seperti apa? Bawa ta'aruf. Ikuti lomba. Itu bagus daripada maksiat, berbuat dosa sama Rabbul Jalali wal Ikram Allah Subhanahu wa taala. Mending kita baca Quran. Batu terus. Tafakur, muhasabah, baca diri sendiri itu lebih baik. Kata Rasul, beruntunglah orang yang mencari kelemahan dirinya sendiri sehingga tidak sempat mencari kelemahan orang lain. Tapi sekarang malah berbalik. Orang mencari kelemahan, maksudnya mencari kelemahan orang, tapi dia enggak sempat nyari kelemahan sendiri. Oleh karena itu, di tahun Hijriah ini timbulkan rasa bangga kita. timbulkan. Kalau tahun 1 Januari kita yang lebih bangga. Yang ketiga, membandingkan dengan tahun-tahun Masehi lainnya. Mohon maaf, akhi dan ukhti yang muda-muda maupun anak-anak, maupun ibu-ibu, maupun bapak-bapak. Mana 1 Januari itu bukan kita punya. Tapi siapa yang punya? Orang kafir, orang non-muslim yang punya. Tapi kita justru lebih bangga yang merayakan tahun non-muslim itu. Ulang tahun yang diikut-ikut kayak orang kafir. Kalau orang dulu ulang tahun begitu, begini. Ulang tahun ke-17, 17 biji lilin ditiup. Zaman dulu memang begitu. Ulang tahun ke-26, disediakan 26 biji lilin, suruh tiup. Yang ulang tahun sudah nafas. Yang lebih kasihan nenek-nenek umur 75 tahun. Lilin disediakan 75 biji, nenek suruh tiup. Lilinnya enggak mati, neneknya yang mati. Wailah, masih nafas nenek. Itu budaya non-muslim. Jangan kita ikut-ikut. Hari Valentine itu jangan ikut-ikut. 14 Februari. 14 Februari itu kelahiran seorang pendeta St. Valentine yang berhasil menyatukan dua kubu Kristen yang bertentangan. Akhirnya hari raya itu dirayakan oleh umat Kristiani sebagai hari berkasih sayang. Datang generasi kita ikut-ikut, masuk orang Islam sama. Kirim SMS sama pacar, wahai adinda di Vila Jingga. Salam kangen saja, cuk-cuk ah. Wahai adinda, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku bayar utang. Tidur gak enak, tidur gak nyenyak, makan tena, cuma beol yang banyak. Wahai adinda, I love you my darling, celana satu disambar maling. Kita tahu kisah Nabi sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Kita tahu harga tomat, sambal, cabe mahal, tapi lebih mahal nilai-nilai cinta kita berdua. Penjajahan di atas cinta harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nulis SMS pun kayak undang-undang. Perjuangan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Di hari Valentine ini, ucapkan salam kasih sayangmu kepadamu. Wassalam, Leman. Justru yang merayakan 1 Januari itu dari anak-anak sampai emak-emak. Ada yang bikin lontong, ada yang bikin kue kelentang, teruntuk. Anak-anak lajang kilatkan motor dengan kip. Habis maghrib, mak-mak beli trompet. Ya trompet satu malam, terakhir leher bengkak besok paginya. Anak-anak gadis luluran, cari yang ke tanah lapang, bakar namanya bakar petasan. Sedangkan saudara kita makan pun masih kesusahan. Betul apa betul? Saudara kita yang miskin, yang bajunya coba kan? Susah cari makanan, berbulan-bulan harus mencari makanan itu. Habis itu, gak tahu lah lagi, bakar uang ke mereka loh. Mereka gak tahu habis uang mereka dibakar. Mereka tuh gak sadar, kalau uang mereka dibakar, itu namanya israf, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Orang mubazir kawannya, setan. Orangnya setan, bakar-bakar duit, itu mubazir. Kita harus bangga dengan tahun baru kita ini. Kalau tidak ada timbul rasa bangga, itu namanya kita tidak mau dengan tahun baru kita sendiri. Yang ketiga, memperbanyak tafakur muhasabah. Tafakur itu apa artinya? Mikir. tafakur, muhasabah, baca diri sendiri. Ada salah satu di Medan, Binjai.